hati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Taubah bab yang ke-10, hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 6970. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddathani Abu Rabi' al-Ataki, qala haddathana Fulayh ibn Sulaiman, qala Ha'un, wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa 'Abd ibn Humayd, qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd, qala haddathana Abi عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما. وفي حديث فليح اجتهلته الحمية كما قال معمر. وفي حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان، وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم موعرين في نحر الظهيرة، وقال عبد الرزاق مغيرين، قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله مغيرين، قال الوغرة شدة الحر. الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan kembali hadis yang telah kita pelajari, hadis sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin As-Siddiqatu binti As-Siddiq Al-Mubarra'atu min fawqi sab'i samawat radhiyallahu ta'ala anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari banyak jalur, ya. Dari banyak jalur, ada jalur Yunus Al-Aili, ada Urwah ibn Zubair, ada Ma'mar ibn Rashid rahimahullahu ta'ala an rahmatullahi ta'ala anhum ajmain, dengan lafaz yang hampir sama. Ada beberapa perbedaan yang tidaklah terlalu signifikan, ya. Ada perbedaan ungkapan seperti ijtahalathul hamiyah, ijtahalathul hamiyah dengan ihtamalathu al-hamiyah. Ini ketika tidak ada titik, sebelum ditemukan titik, dan juga tidak ada harokat pasti, maka gambarnya sama, tulisannya hampir sama, antara ijtahalathu dengan ihtamalathu. Ada sedikit perbedaan yang mungkin meragukan antara ha dengan mim, ya. Selain dari itu, bentuk hurufnya sama, perbedaannya pada titik saja. Ijtahalathu dengan ihtamalathu, ya. Kalau kita perhatikan bentuknya sama, perbedaannya cuma di baris 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 5 dan 6 di tengah-tengah, ya. Baris dari hadis, ya, hadis 6970 tadi, di halaman, di baris yang ke-5 dan ke-6 itu ada pada haris yang wa fi hadithi Fulayh ijtahalathul hamiyatu, wa fi hadis Salih ihtamalathu al-hamiyatu. Dua kata ijtahalathu dengan ihtamalathu itu rupanya hampir sama. Perbedaannya cuma pada titik, kecuali huruf ha dan mim. Di awal huruf ha, di bawah di atas huruf ha, di bawah huruf mim. Itu perbedaan bentuknya. Sisanya sama. Perbedaannya pada titik. Ij dengan ih. Titik saja bedanya. Dahulu tidak ada titik. Ya. Ketika periwayatan hadis awal-awal itu tidak ada titik. Kemudian ta itu juga kedua-duanya ta, ij dengan ihta, ijta sama-sama ta. Ya. Nah, yang berbeda cuma bentuk ha dengan mim. Tetapi kalau tulisan tangan bisa jadi hampir sama bentuk mim dengan ha. Ya. Kemudian sisanya sama. Lathu sama-sama lathu, ijtahalathu, ihtamalathu. Ini yang membuat berbedanya riwayat. Kemudian kalau dilihat dari makna, maka makna kata ijtahala dengan ihtamala, apalagi kalau disandingkan dengan al-hamiyah, ijtahalathu al-hamiyatu dengan ihtamalathu al-hamiyah, tidak bertentangan. Yang satu ditutup ilmunya, pikirannya oleh al-hamiyah, rasa kesukuan, membela suku, sukuisme. Ya, jadi ijtahala dari kata-kata jahala, jahila, yaitu bodoh. Bodoh kan tertutup pengetahuan, pikiran. Jadi ditutup pikirannya oleh rasa kesukuan. Begitu juga ihtamalat, itu dibebani atau diberatkan oleh sisi membela suku. Ya, jadi kedua kata tersebut tidaklah bertentangan dari sisi kata, dari sisi bentuk dan juga dari makna. Ya, jadi perbedaan antara dua riwayat itu tidaklah berarti sama sekali. Kemudian ada tambahan di riwayat yang sekarang ini, ada tambahan yang tidak ada di riwayat sebelumnya, yaitu dari jalur Salih dan juga dari Urwah ibn Zubair dari bibinya. Kata Urwah, kanat Aisyatu takrahu an yusabba indaha Hassan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kita belum menjelaskan ya, ini hadis atau ini riwayat ini menambahkan kepada kita satu orang lagi yang terpengaruh oleh berita dusta tersebut. Kita sudah tahu yang pertama Misqah, kemudian yang kedua perempuan saudarinya Zainab memuji malah istri Nabi SAW yang selalu bersaing dengan Aisyah, bersaingan dalam sebagai istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahsyin dengan Aisyah. Dan ketika ditanya oleh Nabi Zainab tentang Aisyah, dia menjawab bahwa tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Kata Aisyah menyinggung saudarinya, yaitu Hamnah bintu Jahsin. Dan bahkan Hamnah ini itu luar biasa. Ya, Hamnah bintu Jahsin sangat vokal dalam menyebarkan berita tersebut. Ya. Hamnah bintu Jahsin. Nah, ini yang kedua yang telah kita pelajari dari orang-orang para sahabat yang terpengaruh oleh berita dusta tersebut. Kemudian yang ketiga ini, Hassan ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala. Hassan ibnu Thabit ini syairnya Nabi, atau penyairnya Nabi, penyairnya Nabi, yang Nabi SAW selalu memintanya untuk melawan hujatan-hujatan musuh dalam bentuk syair. Ya, dan bahkan seringkali dia dengan syairnya membela Nabi, salah satunya nanti akan dinukilkan oleh Aisyah dalam membela Nabi dengan syairnya. Jadi pelajaran yang mungkin penting kita ambil dari cerita Hassan ini adalah pembelaan kita terhadap agama Allah tidaklah semata-mata dengan satu sarana saja. Ya, misalnya hanya dengan ilmu. Tidak. Pembelaan kita terhadap agama Allah dengan apa yang kita miliki? Dengan harta, dengan tenaga, dengan waktu, ya, dengan ilmu, dengan apapun yang kita bisa. Hasan bin Thabit luar biasa pembelaannya terhadap Nabi melalui jalur syair. Melalui jalur syair, ya. Jadi ini yang sangat yang sangat memberikan Aisyah kesempatan untuk tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh oleh keikutsertaan Hasan bin Thabit dalam tuduhan tersebut. Ya. Dalam tuduhan tersebut. Jadi sikapnya kepada Hasan tidaklah seperti sikapnya kepada yang lain. Ya, kepada Hamnah yang dia katakan fahalaka fi man halak di ujung cerita yang lalu, ya. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah bintu Jahsin tuharibu laha fahalakat fi man halak. Fahalakat fi man halak. Sementara Hasan Aisyah punya, walaupun ada bekasnya, tetapi bekasnya tidak terlalu besar di dalam jiwa dan hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang ketiga dari sahabat yang terpengaruh oleh berita dusta tersebut adalah Hasan bin Thabit, yang sekarang ditambahkan riwayatnya oleh Urwah ibn Zubair. Atau kita putarkan. Putarkan, mungkin yang lain mau. Jadi riwayat yang sekarang ini sebagai tambahan adalah perkataan Urwah menceritakan bibinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha takrahu an yusabba indaha Hasan. Tidak menyukai bila Hasan bin Thabit diburuk-burukkan di hadapannya. Diburuk-burukkan oleh orang, oleh murid-muridnya, oleh sahabat yang lain di hadapan Aisyah. Diburuk-burukkan maksudnya diceritakan tentang terpengaruhnya dia dengan berita dusta tersebut. Jadi Aisyah tidak menyukai itu. Tidak menyukai Hasan diburuk-burukkan di hadapannya terkait dengan keikutsertaan Hasan dalam menuduhnya berbuat zina. Lalu alasan Aisyah dalam sikapnya ini adalah fa innahu qal, Aisyah memberikan alasan karena Hasan berkata dalam syairnya untuk membela Nabi. Ya. Kata Aisyah menukilkan salah satu bait dari syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, fa inna abi wa walidahu wa irdi. Ya, fa inna abi, ini perkataan Hasan yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ayahku wa walidahu dan ayahnya, maksudnya kakeknya, wa irdi dan kehormatanku li'irdi Muhammadin minkum miqa'u. Ini pembelaan terhadap Nabi dari serangan musuh-musuh Nabi SAW melalui syair. Terhadap kehormatan Nabi dari penghinaan dan cacian kalian, wiqa'u sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai pelindung. Dijadikan oleh Hasan dalam melindungi Nabi, ayahnya, kakeknya dan kehormatannya untuk membela Nabi dari serangan musuh. Maksudnya dari serangan cacian, makian, hinaan musuh melalui syair. Nah, ini ungkapan yang luar biasa. Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Rasulillahi minkum wiqa'u. Ini yang dia nyatakan kepada orang-orang yang mencela Nabi, bahwa saya, dia aja, ayahnya dan kakeknya, bahkan kehormatannya dijadikan sebagai pelindung dari terhadap kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran ucapannya ini, syairnya ini dalam membela Nabi, maka Aisyah tidak sikapnya kepada Hasan tidak seperti bersikap kepada orang-orang yang lain-lainnya, seperti Hamnah, ya, seperti Hamnah. Wazada aidan, ini tambahan yang lain dari cerita yang sebelumnya, tidak ada ini bahwa Aisyah tidak suka Hasan diburuk-burukkan di hadapannya. Yang lain bisa jadi dia menerima untuk ya, namanya manusiawi, ya, untuk ada kepuasan terhadap orang yang dahulu menuduhnya berbuat zina dari kaum muslimin. Kalau ada misalnya murid-muridnya yang memburuk-burukkan, ini dalam bab bukan untuk ghibah, tetapi menceritakan bahwa si fulanah atau si fulan terjerumus kepada berita dusta, maka Aisyah mungkin merasakan kepuasan tersendiri. Berbeda dengan Hasan bin Thabit, dia tidak suka. Lantaran apa dia tidak suka? Karena pembelaan Hasan kepada Nabi SAW. Ini luar biasa. Jadi dia tidak, artinya dia tidak semata-mata karena pribadinya, ya, karena pribadinya. Tapi dari sisi agama juga dia mengambil sikap. Jika Hasan begitu luar biasa membela Nabi, maka ia tidak akan terlalu membencinya atau tidak terlalu terpengaruh oleh keikutsertaan Hasan dalam berita dusta tersebut. Tambahan yang lain, wazada aidan qala Urwah qalat Aisyah wallah innar rajula alladhi qila lahu ma qil la yaqulu subhanallah fa walladhi nafsi biyadihi ma kashaftu an kana fi untha qattu. Ya, ini nukilan dari Aisyah menukilkan tentang memberikan pernyataan tentang Hasan. Apa katanya? Kata Aisyah, demi Allah, sesungguhnya laki-laki itu, maksudnya Hasan, alladhi qila lahu ma qil, yang diceritakan bahwa dia terjerumus kepada berita dusta, benar-benar telah mengatakan subhanallah. Kata-kata Hasan subhanallah itu sudah menjadi bahan bagi Aisyah untuk mengurangi kepedihan yang dia rasakan ketika Hasan termasuk yang menuduh. Ya, ucapan Hasan subhanallah, fawalladhi nafsi biyadih, ini perkataan Hasan juga, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, ma kashaftu an kana fi untha qattu, tidaklah saya menyingkap tabir yang menutupi seorang wanita pun. Berarti setelah itu, ya, maksudnya tidak lagi menuduh atau terjerumus kepada tuduhan terhadap seorang wanita mukminah dalam berbuat zina. Jadi Hasan mengambil pelajaran dalam hidupnya, benar-benar menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi Hasan, sehingga dia mengatakan subhanallah fa walladhi nafsi biyadih ma kashaftu an kanafi, kanaf sitar yang menutupi, ya, sitar yang menutupi. Jadi dia tidak lagi melakukan hal yang sama setelah itu selama-lamanya. Ini bentuk taubat dari Hasan bin Thabit, dan ini menjadi bahan bagi Aisyah agar tidak terlalu merasa tersakiti dengan keikutsertaan Hasan dalam tuduhan dusta tersebut. Ya. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya tentang Hasan, thumma kutila ba'da dhalika syahidan fi sabilillah. Ini juga keutamaan Hasan yang menjadikan Aisyah tidak terlalu keras dalam bersikap kepadanya, yaitu bahwa Hasan kemudian akhirnya terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Safwan. Sementara Hasan buta. Hasan bin Tsabit buta di usia tuanya, dan Aisyah sudah merasa terwakili perasaannya. Maaf, saya yang pertama memang tambahan untuk Hasan, yang kedua ceritanya tentang Safwan bin Mu'attil. Ya, Aisyah juga memuji, memberikan pujian dan sanaknya, tausiknya kepada Safwan bin Mu'attil yang dituduh, yang dituduh berbuat zina dengannya. Kata Aisyah, wallah inna rajul alladhi qila lahu maqil, sesungguhnya laki-laki yang dituduh ya dengan tuduhan dusta tersebut adalah subhan la yaqulu subhanallah, yang ketika dia dituduh dia hanya sekedar mengucapkan, dia tidak mengatakan saya tidak berbuat. Atau seperti Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan begitu, kalau saya mengatakan saya tidak berbuat kan tidak akan mungkin percaya, kalau saya katakan justru saya berbuat mungkin cepat kalian percaya karena kalian sudah terkondisikan oleh berita. Dan Safwan bin Mu'attil radhiyallahu ta'ala anhu juga hampir sama sikapnya, dia hanya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, ma kasyaftu ankana fi untha qattu, tidaklah pernah saya menyingkap tabir seorang wanita satupun. Ya, jangankan umul mukminin, kecuali tentang wanita, kecuali wanita yang memang mahram baginya, tabir maksudnya hijab. Ya, atau menyingkap pakaian yang menutupi wanita. Ini luar biasa ya pembelaan diri yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attil, yaitu ungkapan yang mewakili semua. Kalau tidak pernah menyingkap, membuka pakaian yang menutupi wanita, apa yang dia lakukan? Ini luar biasa pernyataan yang bahwa dia benar-benar bersih dari tuduhan tersebut. Untuk berhubungan badan kan harus menyingkap. Harus menyingkap. Nah, sementara dia mengatakan maka syabtu ankana fi untha qattu. Ya. Ini luar biasa pernyataan Safwan bin Mu'attil. Kemudian Aisyah menceritakan tentang Safwan. Ya, summa qutila, kemudian dia terbunuh setelah kejadian itu di jalan Allah sebagai syahid. Ya, sebagai syahid. Yang anehnya sampai hari ini masih saja ada muslim yang bersekukuh menyatakan Aisyah berbuat dengan laki-laki yang diceritakan oleh Aisyah bahwa dia mengatakan subhanallah bahwa alladhi nafsi biyadihi ma kasyaftu ankana fi untha qattu, kemudian Aisyah mengatakan bahwa dia terbunuh syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang bersukuku mengatakan bahwa mereka berbuat. Ya, yang pertama bertentangan dengan menentang hadis-hadis cerita Aisyah ini yang diriwayatkan oleh para ahli-ahli ilmu, ulama-ulama besar. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling besar, menentang Al-Quran. Menentang Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan bila masih ada yang tetap menuduh Aisyah berbuat zina, dia kufur. Kufurnya lantaran dia tidak percaya berita Al-Quran. Dia tidak percaya berita Al-Quran. Ya, Allah Al-Quran yang menyatakan bahwa yang membawa berita dusta ini orang-orang munafikin. Ya. Dan bahkan ada ancaman tentang orang yang melakukannya dicambuk 80 kali. Ya. Fajliduhum thamanina jaldatan. Bila mana mereka tidak mendatangkan bukti. Ya. Ini tambahan untuk riwayat yang sekarang, yaitu pertama tentang sikap Aisyah terhadap Hasan tidak seperti sikapnya kepada yang lainnya. Seperti Hamna bintu Jahsin, begitu juga Mistah, berbeda sendiri ya. Kemudian yang kedua tambahannya adalah pujian Aisyah untuk laki-laki yang dituduh berbuat zina dengannya. Ya. Kemudian wa fi hadits Ya'qub ibn Ibrahim, nah ini juga perbedaan, dan perbedaan ini sama dengan ijtahalat hu dengan ihtamalat hu, antara mu'irin dengan mughirin. Perbedaannya apa? Ain dengan ghain. Ya. Mu'irin dengan mughirin. Hanya ghain dengan ain. Ya. Dalam sebagian riwayat mu'irina fi nahri dhahira. Ini riwayat yang sekarang ini tambahannya. Kemudian yang sebelumnya yang sudah kita belajar itu mughirina pakai ghain, pakai ghain, mughirina. Dan kedua-duanya tidak terlalu jauh maknanya. Kemudian ditanyakan oleh Abdu bin Humaid, muridnya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Abdu bin Humaid ini gurunya Imam Muslim. Ya. Menanyakan kepada gurunya Abdul Razzaq, apa makna mughirin yang ada dalam riwayat pertama? Mughirina fi nahri dhahira. Makna mughirin diambil dari kata al-waghratu. Al-waghratu. Qala al-waghratu shiddatul har. Al-waghra itu adalah panas yang bersangatan. Jadi Nabi SAW berhenti di tempat kedua di mana berjumpanya Safwan bin Mu'attal dengan Aisyah dalam perjalanan mereka berdua dengan Nabi dan rombongan. Di berteduh di tengah panas, ya, situ mereka berhenti karena saking panasnya. Saking panasnya. Mughirina fi nahri dhahira, pertama cuaca memang sangat panas, yang kedua di tengah-tengah siang. Yaitu di siang bolong. Ini juga menambah panasnya sehingga membutuhkan mereka membutuhkan untuk beristirahat dan lalu tersusullah mereka oleh Sufwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Itu riwayat yang kedua dan beberapa perbedaan dengan riwayat yang pertama. Terakhir, riwayat yang terakhir 6971. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها شك هشام فانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذي تكلموا به مصطح وحمنة وحسان. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمنه وحمنه حمنه حمنه نعم لا لا خلاف في مسألة الأسماء لا تقاس. Riwayat yang ketiga yang terakhir di bawah bab ini, bab yang ke-10, 6971, masih hadis atau hadis Aisyah, cerita tentang hadithul ifki, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hampir sama, kemudian di awalnya ada sedikit perbedaan yang dibawakan oleh Imam Muslim. Itu Aisyah berkata, lamma dzukira min sya'ni alladzi dzukir, tatkala disebutkan, diperbincangkan tentang urusan saya yang diperbincangkan, yaitu tentang dia berbuat zina, wa ma alimtu bihi, sementara saya tidak mengetahuinya. Seperti yang kita ketahui, dia sampai di rumah sakit ya, sehingga berita di luar dia tidak tahu. Kapan dia tahu? Nah, ini kita pelajari juga, ketika dia sudah mulai merasa mendingan, kemudian dia paksakan keluar untuk buang hajat bersama Ummu Mistah. Nah, ketika itulah dia mengetahui dari Ummu Mistah. Qama Rasulullah SAW, Nabi SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah, fatashahada, ini di antara tuntunan khutbah ya, bertasyahud kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala ya, fahamidallahu wa asna alaihi bima huwa ahluhu, kemudian thumma qala amma ba'du. Ini juga telah kita ambil pelajaran tentang ucapan amma ba'du. Kemudian Nabi mengatakan, ashiru alayya fi unasin abanu ahli, beri pendapat kalian tentang orang-orang yang telah menyingkap aib keluargaku. Waimullah, waimullah, sumpah demi Allah, ma alimtu ala ahli min su'in qattu, kata Nabi, demi Allah saya tidak mengetahui tentang keluargaku keburukan sedikit pun. Wa abanuhum, sementara mereka membongkar aib mereka. Biman, mereka membongkar aib istriku, biman, dengan orang, dengan laki-laki, wallahi, yang demi Allah, ma'alimtu alaihi min su'in qattu, saya juga tidak mengenali tentang dia keburukan sedikit pun. Jadi Nabi sekaligus mentazkiyah istrinya, kemudian Sufwan bin Mu'attil, mereka menuduh dua orang ini berbuat, padahal saya tidak mengetahui mereka kedua berbuat keburukan sedikit pun, kata Nabi SAW. Wala dakhala baiti qattu illa wa ana hadir, tidaklah Sofwan masuk ke rumahku sekalipun kecuali ketika itu saya di rumah. Ya, maksudnya menafikan kemungkinan terjadi perbuatan zina. Sebelum-sebelumnya kalau dia ke rumahku, pasti dia aku bersama istriku. Ya, tidak terjadi khalwat. Ini menunjukkan bahwa dia bersih, orang yang baik. Wala ghibtu fi safarin illa ghaba ma'i, dan tidaklah saya alpa dari sebuah perjalanan kecuali dia alpa juga bersama Nabi. Ya, kebersamaan dengan Nabi selalu. Nah, kemudian lanjut ceritanya, wasaqa al-hadis bi qissatihi, lanjutan ceritanya sama dengan cerita di hadis yang pertama. Wa fihi, kemudian Imam Muslim membawakan beberapa penggalan dari cerita tersebut. Walaqad dakhala Rasulullah sallam baiti fasa'ala jariyati, kata Aisyah, Nabi SAW masuk ke rumahku dan beliau bertanya kepada budakku Barirah. Ya, ini yang juga ada di dalam riwayat yang pertama tapi dengan redaksi yang berbeda. Kalau yang pertama itu Ali yang menyuruh. Kalau kata Ali, Allah tidak menyempitkan urusan ini untukmu ya Rasulullah. Wanita bukan satu. Kalau engkau ingin lepaskan beban ini, ceraikan saja. Kalau kamu ingin lebih yakin lagi, tanyakan kepada budak. Nah, ini yang maksudnya. Ya, tanyakan kepada budak. Itu di riwayat yang pertama. Di sini Aisyah bercerita bahwa Nabi masuk ke rumahku dan menanyakan budakku. Ya. Faqalat, lalu budak tersebut yaitu Barirah menjawab, wallahi ma alimtu 'alaiha aiban. Kalau di situ ma akhmisu lahu, saya tidak mengetahui aib padanya, illa annaha kanat, melainkan atau kecuali bahwa dia tidur, hatta tadkhul asyatu fatakul ajinaha. Dia adon roti dan tidak dibakar, kemudian dia tidur meninggalkan pekerjaan sampai adonan itu pagi dan dimakan oleh kambing yang biasa di rumah. Itulah kelalaian seorang anak-anak. Ya. Itulah kekurangan yang diketahui oleh Barirah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bukan kekurangan, ini sifat kekanak-kanakan. Dan Nabi mengenali itu. Nabi mengenali sifat kekanak-kanakan Aisyah, makanya seringkali dia menyesuaikan kekanak-kanakannya dalam bersikap, seperti mengajaknya menonton latihan senjata di depan masjid, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian membiarkannya di hari raya bersenang-senang dengan nyanyian, dengan duf. Ini juga termasuk, karena yang bersamanya itu anak-anak yang seusianya juga atau budak, ya, yang memang layak untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nabi SAW tetap ada kalanya bersikap dengan faktor usianya. Makanya Barirah ketika mengatakan saya tidak mengenali keburukan padanya kecuali itu, dan itu bukan aib, ya, bukanlah aib. Tarkudu hatta tadkhul asyatu fatakula ajinaha au qadat khamira. Khamira sama dengan ajin, ya, artinya adonan yang sudah diadon tinggal dibakar untuk dibuat roti sebagai makanan. Cuma karena dia kan masih anak-anak, dia tinggalkan dan ditundanya atau ditinggalkannya dan tidak dilanjutkan membakar adonan tadi untuk dibuat roti. Bahkan dia tidur sampai besok harinya adonan tersebut dimakan oleh kambing. Ya. Kata-kata ajinaha dengan khamiraha ini syakka Hisham. Ya. Hisham bin Urwa, anaknya Urwa bin Zubair, ragu apakah ayahnya mengatakan atau Aisyah mengatakan ajinaha atau khamiraha. Terlepas dari keraguan ini, karena kedua-duanya maknanya sama. Ya. Fantaharaha ba'du ashabihi, dengan ungkapan Barirah tadi tentang Aisyah, sebagian keluarganya menegurnya. Ya, kenapa kamu mengatakan tentang Aisyah demikian? Maksudnya memujinya dan tidak percaya bahwa dia berbuat zina. Itu dicela, atau ditegur keras Barirah oleh keluarganya. Ya. Fantaharaha ba'du ashabihi. Ashabihi, sahabat-sahabat Nabi SAW. Mungkin saja yang seperti Mistah misalnya, yang terpengaruh, jadi ditegur Barirah oleh mereka. Faqal, kata orang yang menegur ini, usduqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asqatu laha bihi. Ya, jujurlah engkau berbicara kepada Nabi. Maksudnya nasihat mereka kepada Barirah, tidak usah kamu tutup-tutupi, jujur, kata mereka kepada Barirah. Sampai-sampai mereka menjatuhkan Barirah di hadapan Nabi dengan pengakuannya tadi. Faqalat, namun Barirah tetap pada sikapnya dan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wallahi ma alimtu 'alaiha illa ma ya'lamu sa'ihu 'ala tibri dhahabil ahmar. Tidaklah saya mengetahui tentangnya melainkan seperti tahunya tukang emas yang mengolah emas terhadap tibri dhahabil ahmar. Ya. Tibri al-Zahabil Ahmar. Jadi yang mengenali mana emas ukuran dan kualitas emas kan tukang emas. Oh, baru melihat saja, oh ini emas begini emas begini, begini. Nah, seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Barirah tentang kenalnya dia dengan Aisyah. Ya, dengan memulai dengan subhanallah, saya kenal sekali dengan Aisyah itu seperti kenalnya tukang emas dengan emas. Ya, itulah kira-kira maksud dari ungkapan Barirah radhiyallahu taala anha. Kemudian waqad balagha, ini tambahan juga ya. Waqad balagal amru dzalikar rajul allazi qila lahu, sampai juga berita tentang tuduhan ini kepada laki-laki yang menjadi korban tuduhan, yaitu Sofwan bin Mu'attil radhiyallahu taala, sampai berita kepada dia. Faqal, lalu dia bersikap atau mengatakan, subhanallah, wallahi ma kashaftu an kana fi untha qattu, persis dengan riwayat yang sebelumnya. Qalat Aisyah, Aisyah berkata tentang Sofwan, wa kutila syahidan fi sabilillah, dia juga meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan min az-ziyadah, dalam riwayat ini juga ada tambahan yang lain, apa, wa kana alladhi, ini perkataan Aisyah, tambahan dalam riwayat sekarang ini, wa kana alladhi takallamu bihi, dan orang-orang yang berbicara dengan berita dusta ini adalah Mistah. Ini tambahan ya, yang tidak ada di dua riwayat sebelumnya. Mistah ibn Uthatha, ya, kerabatnya Aisyah, yang dinafkahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian Hamnah bintu Jahsin, saudarinya istri Nabi Zainab. Kemudian yang ketiga Hassan bin Thabit. Ini tambahan yang tidak ada di dua riwayat sebelumnya. Dan mereka yang bertiga ini dihukum cambuk. Ya, dihukum cambuk sebagaimana yang ditegaskan dalam surat yang sama. Fajriduhum thamanina jalda. Maka cambuk mereka 80 kali cambukan. Mereka bertiga ini dicambuk. Wa ammal munafiqu, adapun si munafik, yaitu Abdullah ibn Ubay, fahuwa alladhi kana yastawshi, maka dialah orang yang memulai menghasut, wa yajma'ahu, dan menyusun-nyusun cerita. Ya, wa huwa alladhi tawalla kibrahu wa hamna, dan dia atau wahimnah tadi ya, dan dia pula yang memprakasai atau yang mencetus cerita ini, kata Aisyah ini. Ya, tawalla kibrahu, yang juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua siapa? Hamnah bintu Jahsin tadi, yang punya andil besar dalam tersebarnya berita dusta tersebut. Ya, berita dusta tersebut. Selesai ya. Beberapa riwayat tentang cerita hadithul atau tentang hadithul ifki, bila digabungkan semuanya nampak oleh kita sempurnanya cerita tersebut, siapa sahabat yang terjatuh ke dalamnya, kemudian apakah orang-orang munafikin dihukum juga oleh Nabi SAW. Mereka tentu tidak ikut dihukum ya, karena memang mereka memberikan alasan-alasan. Ini yang pertama, karena mereka akan bersumpah di hadapan Nabi, kami terpengaruh, kami begini, sebagaimana mereka selalu bersumpah. Sementara yang bertiga ini memang bertaubat, seperti bertaubatnya Ka'ab bin Malik, kemudian mendapatkan hukuman, dan mereka juga bertaubat lalu mendapatkan hukuman, yaitu dicambuk sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab yang ke-11, berapa hadis? Satu hadis. Kita baca. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu bara'ati haramin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ar-ribah. Kata Imam Nawawi membuatkan bab yang ke-11 ini, bunyinya bara'atu haramin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ar-ribah. Ar-ribah, sangkaan, dugaan, ya. Haram, kehormatan, dan terkadang kata haram ini ditujukan kepada istri. Ya. Makanya orang Arab sekarang ada dalam pembicaraan sehari-hari, mereka mengistilahkan istri itu dengan haram. Itu sebuah kehormatan yang harus dijaga olehnya, yang harus dipelihara. Ya. Harami ya, istriku, harim, ya, harim wanita, ya. Kata-kata harim bagaimana kita mendengar dalam pembicaraan sehari-hari itu maksudnya adalah wanita, ya. Ini menunjukkan bahwa wanita itu kehormatan, asal kata haram kehormatan. Jadi maksudnya adalah sucinya, bersihnya, terjaganya kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang satu-satunya dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini nomor 6972. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي رضي الله عنه اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. حديث أنس بن مالك yang dibawakan dibawa di oleh Imam Muslim di bawah bab yang ke-11 ini, bahwa Anas radhiyallahu taala anhu bercerita anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki yuttahamu bi ummi waladi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tertuduh melakukan hubungan badan, ya, tertuduh melakukan hubungan badan bi ummi waladi Rasulullah sallam. Ummu walad ini adalah ungkapan untuk budak perempuan yang digauli oleh majikannya kemudian lahir anak. Ada budak, kemudian budak kan harta, boleh digauli walaupun bukan istri, ya. Makanya dikecualikan oleh Allah penyimpangan masalah syahwat ini illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, boleh disalurkan kepada istri kemudian milkul yamin, yaitu budak perempuan. Jadi ummu walad dalam istilah fikih adalah wanita atau budak perempuan yang digauli oleh majikannya kemudian punya anak. Punya anak. Anaknya ini kan merdeka. Kenapa merdeka? Karena anak dari majikannya. Karena dinasabkan kepada majikannya. Dan ummu walad ini kalau seandainya dia sudah punya anak dari tuannya dan tuannya meninggal, maka dia bebas. Dia menjadi bebas karena dia sudah punya anak dari tuannya. Ini istilah khusus untuk budak. Istilah khusus untuk budak, dan banyak budak-budak perempuan yang digauli oleh majikannya dan mereka berupaya tidak punya anak agar tetap budaknya itu budak, perempuan itu budak statusnya dan tidak berubah di masa yang akan datang. Tetapi ada juga yang mereka gauli dan punya anak. Ya, dan punya anak, lalu perempuan ini akan merdeka nantinya, dan istilah khusus dalam agama kita namanya ummu walad. Nabi SAW ada? Ada. Maria itu ummu walad. Maria itu kan budak yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Muqawqis, penguasa Mesir. Ya. Lalu digauli oleh Nabi SAW, lahir anaknya Ibrahim. Nah, laki-laki tadi diisukan berbuat itu dengan ummu walad Rasulullah SAW. ibu dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu budak perempuannya. Maka Ali diutus oleh Nabi radhiyallahu taala anhu, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpainya dan menegakkan hukum. Ya. Hukum karena ini kaitannya adalah budak, maka Nabi menetapkan hukum penggalnya, fadrib unuqah. Ya. Maka penggalah lehernya. Fa'atahu Aliyun. Maka orang tadi didatangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala an, fa'idha huwa fi rakiyin yatabarradu fiha. Ternyata Ali menemukan dia berada di dalam sumur, ya, di dalam perigi, ya, di dalam sumur, tujuannya untuk mendingin-dinginkan badannya, berendam. Ya, berendam. Faqala lahu Aliyun ukhruj. Kata Ali, keluar. Ya. Fanawalahu yadahu, maka Ali membawanya keluar dengan mengulurkan tangan untuk menariknya keluar. Fa akhrajahu, maka Ali mengeluarkannya dari dalam sumur tersebut. Fa idza huwa majbubun. Ternyata laki-laki ini majbub. Majbub. M-A-J-B-U-B. Majbub. Dalam bahasa Arabnya, mim, jim, ba, waw, ba. Majbub. Artinya, laisa lahu dhakarun. Bahwa dia tidak punya kemaluan, tidak punya zakar. Ya. Tidak punya zakar, artinya tidak punya zakar yang standar, kecil. Berarti dia tidak punya syahwat. Ya. Fakaffa aliyun anhu. Maka Ali menahan diri dari melakukan apa yang diperintah oleh Nabi SAW tadi. Thumma atan Nabi SAW, kemudian Ali mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, kata Ali kepada Nabi SAW, innahu lamajbubun ma lahu dhakar. Sesungguhnya dia adalah majbub di mana dia tidak punya zakar. Ya, tidak punya zakar. Karena dia kan tadi berendam. Dan berendam tentu tanpa pakaian. Ketika ditarik, nampaklah oleh Ali. Ya, auratnya. Dan ternyata dia, ya selamatlah orang ini. Ya, ternyata dia tidak punya zakar, berarti tuduhannya dusta. Tuduhannya dusta. Bagaimana dia berbuat sementara dia tidak punya alat? Ya. Bagaimana dia berbuat sementara dia tidak punya alat? Ya, dia laki-laki. Dan biasa jadi, ya, bisa jadi karena memang ini kekurangan fisik. Ya, kekurangan fisik. Atau ada orang yang tercipta memiliki dua kelamin. Ya, ada dua kelamin. Mungkin dia lebih kepada hormon perempuan, tetapi tetap ada muncul kemaluannya. Tetapi kemaluan laki-laki, zakarnya itu tidak banyak, dan ini dalam pembahasan fikih ada orang yang seperti ini. Intinya tuduhan yang tersebar tidaklah benar. Tetapi yang berhubungan dengan bab bagaimana Nabi SAW berupaya untuk menjaga kehormatannya. Dengan apa? Dengan serta-merta mengambil keputusan, menetapkan keputusan untuk menutupi dan menjaga aibnya, menjaga kehormatan Nabi dan istri kehormatan. Walaupun dia hanya seorang budak perempuan, tetap kehormatan bagi Nabi SAW. Tetap kehormatan. Lain halnya dengan budak yang lain, budak orang-orang lain berbeda. Bisa jadi seorang majikan memperkerjakan budaknya untuk berzina. Kan ada larangan dari Allah dalam surah An-Nur juga. Ya, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Menunjukkan bahwa di samping tuannya menggaulinya, dia juga menjualnya untuk berzina dan mendapatkan upah. Ini di zaman jahiliyah sudah banyak. Islam mulai mengurangi dan mengentaskan ini semua dengan tuntunan-tuntunan yang bertahap. Ya, bertahap. Karena budak itu kan harta milik. Dan Islam tidak membawa perbudakan. Justru Islamlah yang mengikis habis keperbudakan. Ya. Ini yang harus diketahui. Perbudakan semenjak Islam tiba sudah ada. Sebelum Islam tiba datang, dia sudah ada. Islam hanya melanjutkan hukum yang telah berlalu, kemudian mulai sedikit-sedikit dihapus oleh Islam, termasuk pemaksaan untuk berbuat zina tersebut. Maka untuk Nabi SAW ini tidak dibenarkan. Nabi SAW menjaga kehormatannya. Jangankan istri, budaknya saja, bila mana ada yang lain berbuat, tentu kehormatan Nabi ternoda. Maka Nabi SAW perintahkan untuk melakukan eksekusi tadi. Ternyata laki-laki ini hanya sekedar dituduh. Kenapa? Karena alat untuk melakukan itu dia tidak punya, dan selamatlah dia. Yang menjadi inti pembahasan kita, bagaimana Nabi menjaga kehormatan dia, walau hanya pada budak perempuannya yang sudah melahirkan anaknya, walau bukan istrinya. Dan ini luar biasa. Dan sampai Nabi setelah meninggal dunia pun istri-istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah, di mana mereka tetap menjadi istri-istri Nabi. Bukan janda-janda Nabi. Ya. Bukan janda-janda Nabi. Mereka adalah istri-istri Nabi walau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dan bahkan mereka juga istri-istri Nabi di surga. Nah, ini kehormatan Nabi benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidak dipersunting oleh siapapun juga, karena mereka adalah ibunda orang-orang beriman. Ya. Nah, ini termasuk ya tentang dalam bab ini terpeliharanya kehormatan Nabi SAW. Ya, jangankan istri, budak yang menjadi ibu dari anak Nabi SAW pun dijaga kehormatannya oleh Nabi SAW agar terjaga kehormatannya. Ya, dan Allah juga menjaga kehormatan Nabi di mana istrinya tidaklah menjanda. Setelah Nabi meninggal dunia, mereka adalah tetap istri-istri Nabi. Makanya setelah meninggal dunia, para perawi hadis mengatakan an Aisyata zaujin Nabi SAW, bukan Ummul Mukminin, zaujin Nabi SAW, an Zainab binti Jahsin zaujin Nabi SAW, padahal Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Ini menyatakan bahwa semua orang-orang yang beriman meyakini bahwa istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi setelah meninggal dunia, bukan janda-janda Nabi, tetapi istri-istri Nabi. Di dunia dan di akhirat mereka adalah istri-istri Nabi. Ini juga termasuk bab ini. Ke dalam bab ini bagaimana kehormatan Nabi dijaga dan dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal, hari ini apa? Kamis ya. 21 Syaban 43, 24 Maret kita selesai membaca kitab At-Taubah. Insyaallah setelah libur dari Sahih Muslim ya di bulan Ramadan, dan lanjutkan nanti di beberapa hari di bulan Syawal sampai nanti ada pengumuman, kita mulai lagi kitab yang baru dari Sahih Muslim ini adalah ini, yaitu Kitabu Sifatil Munafiqina wa Ahkamihim. Kitab sifat-sifat orang munafikin dan hukum-hukum mereka. Ini sangat luar biasa ya penyusunannya, karena hadis yang terakhir itu berkaitan dengan perbuatan orang munafikin, maka dengan tegas, dengan jelas Imam Muslim membawakan hadis-hadis tentang sifat-sifat dan hukum-hukum mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan dan sampai menyelesaikan membaca kitab Sahih Muslim ini. Dan ada satu pesan dari saya, bab yang ke-10 tadi ada beberapa faedah yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, halaman 183, alinea terakhir. Ketahuilah bahwa hadis tentang berita bohong ini memiliki faedah yang banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 54. Nah, ini kita memahami hadis melalui uraian para ulama, karena mereka menyimpulkan yang penting-penting. Dan kita terkadang susah untuk mengambil kesimpulan yang seperti itu. Ini maka layak untuk kita baca agar kita bisa lebih memahami kandungan-kandungan dari cerita hadis al-ifki. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Besok Jumat, kemungkinan Senin, Selasa sampai hari raya kita libur. Ya, kita libur. Bersiap-siaplah untuk berlatih untuk memasuki bulan Ramadan. Dan insyaAllah di bulan Ramadan seperti biasa kita akan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Karena Ramadan syahrul Quran. Seperti biasa kita akan mungkin ya surat yang akan kita baca adalah surat Ar-Ra'du dengan yang setelahnya. Surat Ar-Ra'du dan surat yang setelahnya. Bila mana kita selesai dari surat Ar-Ra'du, maka kita akan lanjutkan sampai nanti beberapa hari atau satu hari dua hari sebelum Idul Fitri. Siapkan ya surat Ar-Ra'du. Surat keberapa itu? Setelah Yusuf. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalau libur ya. Enak.